الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الخامسة عن عمر رضي الله عنه أنه قال موقوفا عليه ومرفوعا. Utai makalah kang kaping 5. Iku an Umar sange Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anau satune Umar iku kala dawuh sapa Umar. Oleh dawuh mauqufan alaihi Khalid den mauqufno ning Umar. Maksudnya berhenti ning Umar. Berarti pancen dawuh Umar Amarfu anuto dawuh iku diangkat maknane dinisbatno disanatno ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan ini ku dawuh Umar atau dawuh sing dinukil sing disanatno saking Kanjeng Nabi. Fal mauqufu mongko te kang aran hadis mauquf iku ma perkara ruya kang den riwayatno apa makne sahabat sange sahabat. Wala yutajawazu lan ora den liwatno apa bi hadis ora diterusno ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lawal marfu'u te hadis marfu'u ma perkara akhbar ingkang nyeritakno bi ing masofa ashabi imam sapa sahabat angka li Rasulillah sing dawuh kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa intine nek ana hadis mauquf berarti berhenti di sahabat, tapi kalau marfu dumugi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene. Laulat di'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Laulat di'ul ghaibi umpama ora kuatir ngeklaim barang gaib. Ngeklaim ndakwa ngeklaim ngerti barang gaib. Barang gaib wis sing ora ketok akibate. La syahidtu yakcine nyekseni ingsun ala khamsi nafarin ing atase limang kelompok tak sekseni annahum satemene khamsu nafarin ku ahlul jannati ku penghuni swarga. Tau wis KTP-ne swarga, wis penduduk swarga. Kalau saja saya tidak takut dikatakan mengklaim tahu barang gaib, pasti saya berani bersaksi nak lima orang ini pasti ahlul jannah. Elaula ma khafatud di'i ilmil ghaibi. Umpama ora kuatir ngeklaim ngerteni ilmu gaib, iku manungun ku nyegah ingsun sangka ngomong apa wae. Lakul tu yaktene ngucap ingsun syahidtu ala khamsi nafarin. Subhanallah. Syahidu nyekseni ingsun ala khomsi jamaat ini ngatasi limang kelompok. Andakum satemne khomsi jamaat iku min ahlil jannah sangking penduduk swarga. Intinya lima orang ini pasti penduduk swarga. Meskipun Sayyidina Umar tidak berani dawuh karena takut dianggap ngeklaim ngerti barang apa. Jadi kita nak daftar. Siji al-fakiru ke syarate fakir. Terus soibul iyal di anak akeh. Jadi syarat siji ku fakir. Aneh akeh, rumah tanah akeh, jajal wae, apa wis? Kita akeh sing wis, fakir. Akeh wis. Alhamdulillah berarti fakir. Sahibul ilya. Siji al-fakiru kere. Fakir kurang seru, no. Kere. No. Al-fakiru siji kere. Wis kere sahibul ilya ini di rumah tanah akeh. Rumah tanah akeh itu anaknya akeh atau bojone akeh. Pokoknya fakir. Pokoknya sementing rumah tanah akeh. Iso anaknya akeh, bojone akeh. Wawa te fakir kuman wong yas kunu ma'ahu. Kang wawa utai iyal. Wawa te kang aran iyal iku man wong. Yas kunu pang manggon sopo iyal utaman ma'ahu sertane fakir. Sindaran iyal wong sing manggon awar kowe. Wataji bulan wajib munafakau tuhu nafakoi wong alihi ngatasi man sing fakir. Kabdi kau budai wa mro'atihi. Jadi kena fakir ya. Bujumu papat fakir, anakmu akeh fakir. Cek dia pembantu akeh ya. Fakir. Tapi coba takok no fakir di pembantu begitu lagi mulanya angel, nawa fakir kan gak di pembantu toh berarti orang ahli jannah, bujum biro sih toh orang ahli jannah, anak biro, akeh u saum biro orang pulau munggah, aja kok telus jama akeh boten, akeh u orang pulau munggah. Jadi siji penduduk swarga wong fakir keluargane akeh. Keluarga akeh ka abdihi budake ya akeh, wa mrati bojone, wa walati sahir, anake cek cilik-cilik. Anake wis akeh utawa pabrik pekerjaan kok karek ngemel malah ora. Anake cek cilik-cilik. Sambeloro wal mar'atu lan wong wedok arodi kang rido ana sanging mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah. Wong wedok sing bojone ku rido seneng. Bisa angel lho. Angele mau nak kowe sugih mulai seneng wong liya, nak melarat padha bosene dadi angel tuh diridani bojone ku angel. Wal mar'atu lan wong wedok al mutasaddiqatu kang nyodakono bimaria lan mahari mar'ah la zaujiha ing atase bojone mar'ah. Wong wedok sing hae mahar diberikan suaminya isaksi. Wasakhsulan nomor piro? Nomor 5 wong arrodi kang rido. Nomor 4. Wasakhsulan wong arrodi kang rido anu saking sakhes sapa abawa wong tuwa loro sakhes. Iku cek gampang. Wong tuwa wong sing diridani wong tuane loro. Nomor terakhir wata ibu lan wong sing tobat minadzambi saking dosa. Ruwiyat dan ruwiyat nopo anna usatina kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawa sapa Nabi atta ibn adzambi kaman la adzambala. Ata ibu te wong sing tobat minat dambi sanging dosa iku kaman kaya dene wong ladam bakang ora ana dosa iku mujud lahu ketiman. Wong tobat terus dosa iku dianggap kaya ora tau dosa. Ruwang riwayat nang hadis soal bihaki mambek. Waruyan nanti riwayat nang annahu qala kulu bani adam otis kabiani bani adam khata niku akeh salah. Asal sek bani adam akeh salah wa khairul khata'in. Utawi api-api wong sing salah iku atawabun sing gampang tobat. Dadi elek wong iku mesti salah. Lah sing elek api-api sing salah sing akan apa? Tobat. Ruang riwayat nang hadis sepali Imam Ahmad wa Tirmizi lan Imam Tirmizi. Wa ruya lan riwayat nang annahu qala lawu afrahu bi taubati taib. Lawu yaktine uti Allah afrahu luwe seneng. Seneng banget bi taubati taib iklan tobat wong sing tobat. Minad dhum'ani tinimbang sing ngelak alwaridi kang ketemu banyu. Wa minal akimi lan dibanding wong sing mandul alwaridi kang saiki duwe anak. Wa minad dholi lan dibanding wong sing sesat alwajidi wong sing kelangan barang. Wa minad dholi lan sang wong sing kelangan barang alwajidi kang ketemu. Dadi Allah banget senenge kelawan tobaté wong dibanding tiyang sing ngelak ketemu banyu. Wong sing wis difonis mandul ternyata duwe napa? Anak wong sing kelangan barang terus ketemu. Ya kira-kira senenge Allah sampai seperti itu. Nak ana kawulane sing tobat. Faman mongko te sapane wong tabe iku tobat sapa man ilahi maring Allah tobatan kelan tobat nasuhan kang tenanan. Nanti kowe nak tobat tem tenanan asal tenanan. Ansa mongko nglalekno sapa Allahu Allah hafizaihi ing tukang jaga lorone wong. Iku rokib atid diparingi lali. Dadi catetan sing elek-elek iku diparingi lali. Pokoknya gaya. Mana kalau ni gus dungo dung pergi pergi malaikat kalau senyap tak elak gus dolali. Apa aja tu ngano pikun gus tersinggung mulali ngano aja. Ngano mungkin ya Allah. Paling ngano rokep pikun wah tersinggung dia nawa. Dungo ngano senyap teti elak emu gus lali senyap apa rano catatan itu jadi gus bodoh. Kalau gue kan elak tok kan. Senyap apa rano catatan ini senyap elak lali. Berarti kosong kosong. Wa jawari khahu lan anggota sing tau mbok maksiat diparingi lali. Ya kita tahu kan tanganem sing mbok nggo haram sampeyan dadi seksi. Sikilem sing timbuk nggo haram dadi seksi. Nanti juga lupa akan kesaksian itu. Wa biqa al ardi niku kliru mestine biqa mboten buka. Wa biqa al ardi lan Allah nglalekno tanah-tanah sing ning bumi. Sang dulu jadi seksi maksiatem. Kowe dugem kowe maksiat itu kan bumi-bumi nyekseni. Lha kuwi diparingi lali kabeh. Diparingi lali nyeksa ini, jadi sebenarnya terus do tell me do idiot. Bumi kau pun nyeksa ini wongku salah, lali gusti gue loh. Jadi kau wape seksi. Kullah has kabani biko al arti. Dilalek no koto yahu ing salah salah wong gue dulu bau lan tuh satu sani wong. Maksudnya nak ke ngamal ape kabeh do eling, nak ke ngamal lelek kabeh do nabo lali. Rawahu riwayat nang hati sopo abul abbas sopo abul abbas. Jadi ini dawuh Sayyidina Umar, umpama saya tidak takut mengklaim bahwa saya tahu barang gaib, pasti saya bersaksi kalau lima kelompok ini ahlul jannah. Satu orang fakir sing keluargane akeh. Mesti tetap soleh loh ya. Wong wedok sing diridani bojone yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar. Niki mahar Arab. Mahar Jawa seperangkat alat salat agak tunggal itu. Oh, iku mahar opo wis ra mutu. Cara kula nu rodok haram kan. Kula nu sering kula kan kiai sering ngakat no santingan di buah seneng. Ngerti kok imahari nopo seperangkat kriminal gitu cara kula nu. Mbok yo ngregani. Wong kadang nakal regani sak juta iki wong solihah regani seperangkat alat salat kanggo selawat. Ayo kayak

Mergo 100 juta. Mulane bayangane Quran nek wis rabi sing ora di dhuwit terus dhuwit mahar kok nek nggo urip pirang-pirang taun. Mulane disebut fa in tibnalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu wa ni'am mariya. Nek mahar Jawa kan seperangkat alat salat. Ngono cek tukokno ning pasar rukoe 80 sajadah tipis pira organe iki, Pak? Pira-pira? 20 ya. Terus ongkos bungkus nganggo kertas sing apik pira? 10.000 ya. Berarti pira kabeh? 110.000. Lonte regane pira? Iku sak dekan ambek iku selawase. Mulane ra barokah. Nek kae santri Jawa ora barokah. Umar pidato begitu. Ya yes, kira-kira gampangane terjemahane. Faqamat imra'atun min hunna. Di antara perempuan yang mendengarkan itu protes. Ya Umar, laisa dzaka ilaika. Sama siapa teksnya? Laisa dzaka ilaika. Wa qad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu mal sing la hasralah. La adadalah. Umar, keputusan seperti itu tidak wilayah kamu. Allah yang Tuhan saja membayangkan. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Dan kamu memberi istri-istri kamu itu kintoron. Harta yang tidak terhitung. Orang iso mbok batasi. 1 juta cek kurang akeh, cek Fortuner, cek Alphard wis sah. Kintoron itu harta yang tidak terhitung. Allah saja bayangkan mahar, boleh kamu memberikan istri kamu itu kintoron. Sak waladina corong Jawa. Sak uwa. Nah, aku saiki lagi golek dalil seperangkat alat apa? Ora iso dalil ana hadis kok Gus walau khataman min hadidin. Iku ku ora sida, peristiwa iku ora sida. Dadi ana wong fakir, ketemu wong fakir ana critane iku. Sing wong fakir wedok iku mau mbayar elek, kurang sopan tak roh pokoke ya Rasulullah, saya ini perempuan yang enggak ada yang nanggung. Jika engkau punya minat ke saya, wahabtu laka nafsi. Saya memberikan diri saya untuk kamu. Nah, ketika Nabi kelihatan enggak tertarik, terus ana bocah elek iki wong, ya kowe barang ruhin barang ngene iku. Nabi nak jenengan mboten minat rapi karo kula rampun. Karena Nabi usah iki tak bedekane kan loro. Iki jawab ya, nek kepen dadi wong saleh. Wong sugih rabi ku seneng gak entuk wong melarat. Gak seneng kan, kok gak level. Wong melarat rabi ku golek wong sing krumat apa sing nambahi melarate, aku takok. Maka wong fakir hajane haram rabi, mergo rabi wong sugih elek-eleki keluarga. Rabi, wong melarat, rabi wong melarat, wong rabi ku pengen ana sing krumat kok malah ketemu wong melarat. Wong fakir ora entuk nggon ning bab nikah ora entuk. Nah, ini Pangeran Rahman lalai Pak Rabi. Tapi ini cara hukum, maksudnya orang cara takdir. Nah, cara takdir ya nyatanya do Rabi aneh. Ya. Kayak ini cara hukum. Mulanya Nabi ngendikan hukum Rabi pertama, bi manis tato ami kumul baata baliyata zawat. Yo nak mampu biaya ibu cu lagi oleh Rabi. Jadi harabimu aslinya haram kafe. Mulanya jadi ini ini kan rabaroka. Mereka dimulai songkon nekat nama, songkon apa? Katanya Allah wapi andalala yo. Suka. Tapi secara fikih memang rabi kamu semua ini insya Allah haram. Ketika orang yang lebu manis tato amin kumul ba'ata faliyata sebuah. Dan sama rasa protes. Lah kok barokah Gus? Lah itu api aneh pengeran. Ngunullah ya rabi biye. Nah maka bayangan Arab. Mulanya ayat ini kaya Fuad. Nak diwacan yang Jawa itu orang rafah. Mereka Allah bayangno. Wa in arad tumus dibedala zaujim. Maka na zaujim. Wa ataitum. Ihdahunna kintoron fala ta'khudu min husayya. Jika kamu menghendaki nikah, nikah perempuan segampangannya. Kemudian kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah, maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan. Allah oleh bayang no, yang kamu sudah kamu berikan itu apa? Wa ataitum ihdahunna kintoron. Buka idunya sak waladina sak aki-aki. Lah nak ning Jawa ora ngarah ditarik kembali, seperangkat alat salat tau dikeloni 5 tahun. Bentuke wis kaya apa? Dadi ora usah dilarang pangeran, wis ra bakal ana sing narik kembali, ngono maksude iku. Paham? Dadi ayat iku kan bayangno ada orang menarik kembali maharnya mergo Fortuner anyar. Kan kemungkinan lah saya ora iso ngeloni, tarik balik kan ngono. Utawa kowe mahari Innova Ribon ruhin misale rabi, mahari Innova Ribon ning Gunung Kidul. Bareng pegatan kan kok enakan aku serai so ngeloni kok inovane cek keliaran di gua keluarga ini ditarik ada minat menarik karena jumlahnya signifikan apa makanya Allah wa ataitum ihdahunna ya, berhubung jumlahnya signifikan tertarik mengambil serai so ngeloni kan mesti pegat Nak ning Jawa wong paling medhit sak Jawa. Kepikiran gak narik mahar ya jawab. Gak kepikiran kan seperangkat alat salat wis 5 tahun kan wis suwe-suwe. Lha iku ora usah dilarang pangeran fala tak khudhu minhu sayya aja darik meneh. Ora ngarah Gusti. Iku ora krana saleh mergo ora ana nilaine, paham apa? Mane krabi Jawa iku ora iso dibayangno ning Quran. Mulane jarang wong rabi wong Arab jape ya ora kuat mahari. Mahari tok urung ragati, margati ra engkok sik. Mahari tok lu kok ora kuat. Kabare saiki ku 4 miliar sing saiki saiki. Sing saiki lho, sing wong Arab asli, sing wayu, sing normal lah iku 4 miliar. Sedengan ya. 4 miliar. Lah omah sak isine. Lah saiki misale wong Indonesia wae agak sing mahar misale Fortuner wis 500 juta. Omah sak murah-murah ning Arab sak miliar. Ya sak miliar setengah. Wong cara fikih ngono laha asukna, dia berhak punya rumah. Tapi kanji Nabi ya unik, gawe aturan ketat itu pada lelaki, tapi Nabi ngendikan api-api wong wedok esaruhun namukna, sing biaya ini murah. Tapi orang murahan. Nah, tapi nak rukoh itu kita cek angel itu marah. Marah. Mulane hadis iki kok ya ora ngara paham wong wedok sing diridani sing lanang sing nyodakono mahare dikekno sing lanang. Saya seperangkat alat salat dikekno iku ora solusi. Kuwi iso misale dagangan bangkrut terus ditempoi ambek seperangkat alat salat. Tapi nak maharem Fortuner kok kowe kolab 100 juta kan iso didol. Lah iku nak nganti Fortuner didol dikekno sing lanang. Yang dulu biaya napa mah? Mahar iku swarga. Mulane nek kene bayangane piye? Wanita ahli swarga adalah sing mensedekahkan maharnya dikasihkan suaminya. Iku kira-kira mahal seperangkat alat salat apa Fortuner? Kira-kira wae sing ning gone hadis iki. Fortuner. Tapi kok iso bantah aku? Wah, Gus Mbak Ahok, zaman Nabi ora ono Fortuner. Wis saune unimu lah. Wong wis kadung goblok wis pokoke saune. Saya do goblok bareng-bareng. Kiyaine ya goblok, muridnya ya apa? Goblok. Wong goblok ku ya apik. Lah kok apik wis kersane pangeran. Rumang samu ke goblok kersane sapa? Mulane kula ngenyek goblok ora niat ngenyek, Kang. Goblok ku ya kersane pangeran. Namno dadi tawadukmu ya iso swarga. Kowe pinter dadekno sombongmu mari neraka. Jadi sawai kan lo goblok yang bus warga. Sebenarnya kalau protes, Gusti goblok bus warga. Oleh ridho bek goblok ya Allah. Akhirnya melebu ni swarga lewat jalur ridho bek kodok kodar. Kok ketemu aku ni swarga. Lah Gus lanjutan bus warga aku wong alim. Jadi kok ketemu sisi tok jalur alim, sisi tok ridho bek kodok kodar. Lain semoga enggak esok menjadi roti itu billahi robba wa bil islami dina. Makanya beda ya adat kita dengan Quran itu kadang jauh sekali. Jadi termasuk sunnah Rasul itu memperbanyak mahar. Nabi sing apikane kaya ngono iku maharnya mahal sekali sama istri-istrinya. Sayyidina Ali sing konaah kaya ngoten niku nyiapkan 2 unta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah dan unta itu bayangannya ya didol terus dibelikan emas. Jadi hitung wae nak masyhur niku hadis-hadis sahih sing akhire unta niku disembelih Sayyid Hamzah ketika beliau ngalami mabuk yang zaman itu mabuk belum diharamkan dalam napa Islam. Saiki hitung wae, sementing diitung mawon. Kalau unta 2 saiki unta piro regane? Kira-kira 30 juta. Digawe 30 sapi 20 juta, digawe 30 juta anak loro rak wis 60 juta. Iku dipersiapkan Ali mau dijual untuk beli napa emas. Padahal Sayyidina Ali terkenal kona'ah, istrinya Sayyidah Fatimah juga terkenal kona'ah. Itu nilainya, keinginan beliau masih seperti itu. Jadi gak terlintas seperangkat alat apa? Solat. Tapi waktu itu buasan. Tapi luweh rabarokah nah ini peringatan. Siapa yang seneng aku? Luweh rabarokah menah itu kawin mahare nganggu rupiah, nganggu tanggal lahir, jaluk bahasa Arab. Wah, itu tambah rabarokah. Mergo ngel-ngelok ya ini latihan bahasa Arab. Lung kiai ini ilmu ini pas-pasan kok bahasa Arab no sewu sangang atus pitung pulau loro kan sesuai kelahiran kulau ngati buah sendiri tak kei tiang kon bahasa Arab no niku tak tak kok ilah kena apa badai nekah no tiang kus nak boso Jawa i sit bahasa Arab jelimet mergo jumlah mahar berarti piro kena iso lo bos kiai lah tak kei duwe nak iso ya mahar iku piro caca iki kelahiran ini piro misalnya sing dora bisa iki rong ewu piro kan lahire itu biasanya lahire bulane tahu nih. Pokoknya mahar itu terus wes jajal mus. Enggak tak kayak duit. Nah orang tak jalo-jalo nih lo tak konurunan. Asal langsung. Sewu. Ono pecahan deh kok gevat. Wah gue singgal ngelo uang. Misra barokah. Kiai ku wong soleh. Nomor loro ikhlas. Ngel ngelo wong fasek wae dosa, meneng ngel ngelo wong saleh. Paham? Ya? Padahal jare Nabi kula dororo waladir. Oh, kiai mriyang didelok wong akeh ra iso ya isin. Kudu bener uteke ra cukup. Ora tau sekolah ning Arab kok. Maksa bener uteke ra. Ra cukup. Ayo bahasa Arab ku beda bahasa Jawa. Nak basa Jawa iku pira? Misale 1700 bener. Pira Mas tak awali matematika? Pira hen? Siji, nak 11 pira? 11 ya. Nak bahasa Arab iku pecahane sik ahada asyara, no? Nak puluhan iku pecahane sik ahada asyara, nak 12 isna asyara. Nak 110 sing gedhe sik mi'atun wa asyar. Nak mulai 1000. Ya ngono mikir ngono tok wis. Tapi kalau dua solusi, tak warai kena jadi kiai isin, isin rai so bahasa Arab, tapi mahare ben, tak warai cara ni bodoni, tapi mesti bener, bodoni tapi bener. Kan mahare biasanya dia sih, ya kan, dia saat katanya jumlah kan dia, ya kan dia di depan umum kan dia, tak warai ini kan kena rai so bahasa Arab. Gae, Pak seksa ini gae, niki mahare pengantin gae, jumlahnya sak menten boso Jawa. Gae, cari seksa ini ngono bihadal mahri. Wah, itu mesti sah. Udah-udah, harus kesuwen apa? Tiba-tiba ngarap, no mikir apa? Ya, tapi kan kita tetap bahasa Arab. Tapi kan gak mikir. Bi'ihda wa alfin wa isrina kan. Ya, udah kok meja. Paham kan ya? Angkat apa kan? Niki mahari ya, jumlahnya sak menten. Seksa ini ya. Mergi mengki kulo ngagih bahasa Arab. Jadi kan apa sih? Paham kulo ya mesti iso. Wis jujur ya. Jenengan ya ora mesti paham kula ora mesti. Iso niki mun tengah-tengah mun nggih, Pak. Bariku terus apa bihadal mahri. Selesai kan? Mergo bahasa Arab hadza iku bahasa Arab tertua di Indonesia. Bahasa Arab hadza iku niku bahasa Arab tertua di Indonesia. Mergo ana wong Jawa iku kaji ngajak anake. Ya kriting koyo rugen lho namanya. Anake kriting. Tukaran anak wong Arab. Apa kan tukaran mbek nek wong Arab. Lah anake cakriting itu dijual tas mbek nek wong Arab. Dijual tas kan kalah gede anake rugi ra wani bales. Ra wani bales. Rugi gak trimo, anake wong Arab itu dijual tas. Mari dijual tas bapake wong Arab pun gak trimo. 5.000 ala di pokoke wong kok anakku mbok tabok iku piye. Lah rugi kan gak paham, uteke ra cukup kok. Pokoke maksude iku anakku mbok jotos piye, cacile kok mbok jatuh, rohnya nak kerbam. Lain aku tiada, tak ada. Ya bener, anakku tiada, ya tak ada. Maksudku anakku dikenek, no tak kan? Rohnya mau isara berada, berada apa bodoh. Lain anakku tiada, ya tak. Lain gua karape mandok mandok, masih mandok. Oh yo, senang guna rapopo. Iya kan? Anakku tiada, ya tak ada. Maksudnya anakku dijotos, mulanya anakmu tak jotos. Bahasa Arab tertua di Indonesia itu apa? Mereka ini kan gak iso misalnya li anna waladaka ya dribu waladi fadorob tu kan gak cukup nakune itu kone ora cukup daripada ora cukup ya anakku dihada ya tak apa? Ya bebas Indonesia tapi wong Arabe ngerti maksudnya itu paham ya jadi kayak nak di ngel-ngelo calon mempelai. Akeh gak sing kurang ajar ngono ning kene. Sing mahar nganggo tangga akeh. Oh, akeh lagi tren kok di padakno. Wong nganti duwike iku Rp5 wae ono, Mas, jare ijol ning BRI saking kepingine. Ora bi kok sing ngel-ngelo wong ora barokah. Ora cocok. Kuwi mau ngel-ngelo wong saleh ku dosa. Lah kok kiai ini mbok salami templek 1000 mriyangi seminggu. Perkara ade mikir bahasa Arab ya, Mas. Mahar. Ngerti nak disekseni kiai liyo kan malah isin kan lho misale koyo kowe ning Yogya kan ana kiai Krapya kiai Ngrukem misale ning Rembang malah ana Mbah Mun ana Gus Naji malah mriyang kan gak wani kiai-kiai sepuh kan biasanya bagian donga sing ngangkatno kan sing nom mari meriang wae lha iku hadza wae apa hadza wae bi mahri hadza halan engko nak ngantene tak kok gak ono jumlah-jumlah mesti tak dudono wae nak hadza mesti bener ya apa ya mergo bahasa Arab tertua napa bahasa Arab tertua di Indonesia lah anakku di hadza ya tak hadza waduh ini Indonesia. Tapi kalau suwon mulai saiki sing nom-nom rabi ya minimal 1 juta lah. Torong juta, sing fakir ya 1 juta lah. Sing sugih 10 juta. Pokoknya sing kira-kira pantes uta keceluk wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu harta yang enggak terhitung. Ya pantes ae 10 juta. 10 juta supaya kena diitung gampang toh. Diadai sing ora rabi. Dadi kersane ya sak kresek. Nak mbok hitung sak bungkus kan ana tulisane 10 juta. Lah coba ora kena diitung adai ning kresek sing gak rabi. Oh, tak menagi. Langkok supaya saya yo ada apa? Ada. Mereka nak dihitung kan khawatir salah. Kau nyebut 10 juta ternyata 1 juta kan masalah. Taruh pergi. Muni 10 ternyata 1 juta kan. Nak muni ada kan? Oh, mesti bener ya. Yo tak warai solusi menghindari kesulitan bahasa nama Arab. Anak mesti ada ya apa? Repot nih. Lani kalau suwon, rabi ini gue yang paling baru. Saat ini di sarang juga banyak gerakan itu. Maksudnya banyak mas saya yang nanu santri rabi, cung mahari yang pantas. Sampai saya menyaksikan sendiri ada cah dalam nikah nih gue. Mbah pun saking lomane nih gue digani sapi. Yo sapi tenan loh. Yo sapi urip. Yo cung gue ngergani santri mergo lama sekali di dalam. Tiga sapi kon dadak nono boh. Mahar. Ya memang ada tadi, makanya Umar ngitung sudah segitu aja diprotes sama perempuan. Qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Artinya Allah sendiri membayangkan mahar itu sejumlah kintoron. Karena jumlahnya banyak sehingga dianggap heroik ketika seorang perempuan mengesahkan maharnya dipakai makan keluarga. Lah anak maharam kena gue makan keluarga ya, seperangkat alat sholat kena gak? Ketika krisis kena solusi gak? Ora solusi blas sing mbok dol payu sapa rukohmu. Kecuali kita tahu merapi meletus terus rukohmu dadi tameng kira mati iku rukoh keramat ya. Lah iku iso larang nek iku. Iku rukoh biasa ya napa? Ya dadi bayangane pangeran Budi wong lanang iki mahar napa? Wa ataitum ihdahunna napa? Bentar. Aja kaya adat sebagian daerah Indramayu, ya sebagian daerah itu adatnya gitu. Nak nikah itu mebel dikirimkan, mebel lemari. Tapi kalau pegatan ya diangkuti. Ya ada daerah seperti itu, ya ada semua. Tapi saya pernah diceritain anak sana begitu. Itu cara Quran tidak baik. Sehingga sebuah kayaknya, ya wis. Pengiran oleh ngendikan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Makanya saya berkali-kali fatwa dan saya tidak akan bosan berfatwa. Allah itu selalu bandingkan wong soleh, itu baik wong dolim. Terus wong soleh itu disalahkan. Nak wong dolim kan wis pancen asli salah ya. Kamu jangan salah paham kok dadi hok. Nak wong dolim kan asli salah, saya sudah katakan. Nak wong dolim kan wis asli. Tapi Allah sering bandingno wong saleh karo wong dolim. Diukur tingkat heroiknya dan tingkat kedermawanannya. Jadi sawai sebenarnya Allah nyalano ruhin ngene. Khin ke wani mati demi bahak. Boten Gusti. Anak buwe preman wani mati demi bosik. Mesti ngono ora kok mungkin. Kowe wani gak bengi-bengi tahajud mboten Gusti anyep. Oh, maling pitik wani kanyeben. Jadi nanti itu begitu, semua orang soleh dibandingno wong dolim, terus akeh-akeh wong soleh iku kalah. Lha kok aja sampe ngono iku. Misale kowe mahar 10 juta. 10 juta rabimu wis setahun, kira-kira kelon sing piro gen? Kira-kira nek bojone ayo, nek elek ya arang-arang, misale bojone ayo. Jawab ya, Mas, misale rabi setahun, kira-kira kelon ana ping 100 kira-kira. Lho ora iki ora jorok iki hukum. Tak hukum iku inna wala astahi napa? Pokoke barang hak kudu gak kira-kira rabi setahun kira-kira ngumpul piro? Piro? Umume wong. Bojone ayo aja bayangno aja elek. Nah elek arang-arang mungkin. Gak kira-kira umume. Digawe separo wae jek piro? 100 150. Oh 150 300 widak setahun dul. Piro? Kudu Mustafa sing jawab. Separone 300 widak piro? 180 ya. Piro? Aku sing jawab tapi ora apa. 180 digawe sak kumpulan iku 1000 piro? Piro kok do? Piro? 18 juta. Mahar piro mau? 10 juta. Enggak misalnya 10 juta. Lha iku kok mbok tarik piye? Wong fasik wae sandekan piro? Wong fasik iku sandekan iku iso 10 iso 1 juta, iso 100.000. Kowe sing soleh ngumpuli wis sakmono iki mahar 10 juta mbok ja. Lho, betapa buruknya kita. Maksudnya betapa buruknya kita. Wong dolim bare-bare ra narik kembali kok iki wong soleh. Paham kira usah tersinggung biasa wae iki ilmu. Jadi pangeran kan apa ngamuk uang dibanding nawang dolim. Jadi sebenarnya kau tak kau hen, hak iku hen kau wani mati demi bak. Nak kau muni rawani dibanding naw geng Cina. Mana sekali kali umpama aku rokok anrohin tak pun nyumet naw rokokku. Geng Cina wae nak nyumet rokok di semua anak buaya. Mulai dari tawon naw gus, gua rokok uga gelem. Apa rokok di semua anak buaya tak kau hen. Uneng jati mau enak gus jadi gus Mulyane nganti ngene. Iya tapi kau geng Cina aku muni. Geng Cina kau apa rokok wae nasi. Nyemet no. Tapi cara kula setuju. Tapi yo kadang-kadang yo terus menerus. Itu pernah ada satu kejadian. Ada seorang pejabat itu kalau sowan Ki Bisri kan pintu dibuka. Ki Bisri abe Gus Mus, abe Gus Mus, abe Mbah Khalid. Pejabat kan pintu dibuka, apa-apa dibuka. Begitu mulianya pejabat itu di Indonesia. Dan ketika KPK maksudnya sing ijek normal kan lampu dibuka. Mbah Bisri ku moh nak ulama ku kalah apa? Pejabat. Ini kisah nyata. Jas ono sing gawen, yo jas ning iki kuna senane nganggo jas. Bareng ning ngarep pintu, tangane daplang ngene. Terus ono santri sing nggono, dadi jas iki nggono. Yo ono misale Mustofa nggono kanan rokin wiru. Digono cari pejabat, wajek kalah mulya. Aku ajane penjajal sekali kali. Tapi gue ada sih ganteng, mau sing nom, ini gue udah gak nih, gue tuh sopo. Mereka saya kira anak penderek tua udah anggap tokoh spiritual. Nggak terus sesuai dari hoax, ternyata gue sebab butuh paranormal. Gue ada sih ganteng, sing nom, jadi dia anggap ajudan, apa? Nah tuh, dia anggap apa? Paranormal, dia anggap. Mungkin aku ratau lu ngobek Mustafa, dianggap oh ternyata di balik hebatnya Gus Mbak di belakangnya ada paranormal. Lu tekanan. Jadi teror seperti itu penting. Akhirnya pejabat ngerti. Cek kalamul. Utusannya Raja Persia, Raja Romawi itu masyhur. Pernah intelijennya itu datang ke Rasulullah untuk ngecek kekuatannya Kanjeng. Iku sok itu gara-gara apa? Dikira kan ya seperti tujuh lapis pengamanan normalnya dalam raja-raja dulu itu ya mulai dulu ya ada sistem pengamanan presiden ya tujuh lapis apa pengaman bareng intelijen delok Kanjeng Nabi. Nabi nak wudu iku rebutan hatta kadu yaqtatilun sahabate hampir perang mau demi rebutan bekas wudune Kanjeng. Terus Nabi kadang ngidu. Ngidu iku kuwabe rebutan terus bekas idune Nabi digo raup. Wiku nganti tukaran Mustofa bin Ruhin mereka rebutan idune Kanjeng Nabi. Terus Nabi potong rambut ditelok. Jadi dia menyaksikan ketika Nabi nyuwun sewu ngidu, Nabi potong rambut, Nabi wudu. Pas potong rambut, urung ceblok wis gue guys. Rambut sing wis pucok. Waduh nglawan wong ini repot. Idune ora kober ceblok. Apa meneh nyawane ngono maksude? Idune wae ora kober ceblok apa meneh? Wis lereni, lawan Muhammad tuh lereni, wis ora mungkin. Dia dibela oleh orang-orang yang bahkan gak ridho rambutnya idune wis ceblok. Kok nyawane? Sementara kita perang tuh sinaah profesi karena bayaran ngono. Musa wong nekat ngono kan wis. Paham, jadi penting teror ngono iku penting. Lah jajal wis ini, kok jajal ini. Aku tak tuku jas. Piro regane iki, Fadil? Tak tuku. Ngono ana tamu pejabat. Tapi nak musuh kok diarani ngono lho kene. Golekno sing enom lah ben ora diarani opo? Stok spiritual. Mau dadi hok repot. Di balik hebatnya Gus Mbak, di belakangnya ternyata tokoh. Namun ini spiritual ora apa-apa, paranormal. Saya ulang lagi ya. Jadi repotnya kita kok ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibandingno tiyang napa? Zalim. Misalnya wong dolim ku kuat domino ceki upyok cara wong nar cara wong Rembang upyok. Nah cara kene apa? Apa? Apa? Kira tau upyok kok roh apa? Apa? Eh bebar roh ben ketok saleh. Apa ge, Pak? Apa? Apa kan? Ceki, nek aku mesti roh gue beling kok. Apa? Apa kan? Ora usah bebas oleh biasa wae. Celiwi ya pokoke domino ta apa. Iku melekan suwenge ning gubeg kok gak masuk angin. Bareng ngaji bengi-bengi ning jaba tek masuk angin. Pek pangeran gak diregani. Ah sing ngubek ora masuk angin ge ngaji ning. Dibuli pek pangeran. Itu yang terjadi pada sahabat. Sahabat ku perang, sono sing tangane putung, ada yang kakinya putung, ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena belani jenengan. Nanti tangan kula putung, sikil kula putung. Ternyata itu enggak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ambek pangeran dibuli karo saiki digojlok. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Kowe muni seneng aku luka wae kok sambat. Lah wong kafir demi berhala wae wani luka. Kowe demi aku demi pangeran ora wani luka. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu sakit karena perang, memangnya orang sakit, kafir enggak sakit? Ya sakit. Iku wani kowe kok enggak. Wani coba pengedar narkoba itu tantangannya ngadepi polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri. Kowe wani ngedar narkoba. Kowe dadi kiai untuk tantangan sidik leren jari wedi. Sok men dihisab. Bandar narkoba demi keburukan saja toh nyawa. Kowe demi kebaikan gak toh nyawa. Jadi makanya ini hisab paling berat itu nanti orang soleh dibanding not yang nopo dolim. Itu paling berat. Mana kulo nu sering ngantos saniki kulo mboten pamer gitu. Dari Naruan ke sini kulo biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kulo tempandangan gitu terus anak kulo biar Mbak Hasan kadang ya Mbak E. Supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong badar narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian ruh. Masa kita enggak mengedarkan kebaikan. Saiki akeh kiai nak ora diundang ora teko. Sing ngundang syaraté ngene. Itu apa-apaan? Bandar narkoba itu aktif lho menjemput pasar, tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nak ora tersinggung. Tak tekani aduh-aduh dibule ora roh hak kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas saja. Bukan apa-apa, karena nanti kita ini dibandingkan wong dolim, tak jamin. Kalau sampean ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, ora diapresiasi pangeran malah digojok, intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah. Dari kata alim, alim itu sakit. Ya, tidak pakai ain, tapi pakai apa? Hamzah, ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah malayarjun. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang nihilism, murati pangeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lan kula boten nate ngeluh. Kula nuruti kecewa beberapa kecewa di murid ngene iki ora kecewa-kecewa. Tapi nak eleng iki perintah Allah, alhamdulillah. Mopal lek alhamdulillah. Sofyan As-Sauri udah diwali ruang samut wiridan wakeh kok kowe mboten biasa wiridane Sofyan As-Sauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cina ning TV lho kan, geng Cina iku nak majikane turu dijogo gak kira-kira. Dijogo. Urung diceluk wis tembe. Pengawale. Sewangar-sangar bisa tatonan. Kowe gelem ngono kan aku turu kok suwe jogo. Cuma tapi madarane tolak santet. Apa dipacaki yo? Celananan dasinan terus. Koyok pengawal presiden wis ben rungokno ya. Cina itu kira-kira bose turu iku dijogo. Napa? Sufyan As-Sauri itu sederhana. Dia jadi wali iku sebabe lucu. Dekne iku mesti tok masjid sedurunge azan. Sebelum azan. Jadi agar misalnya adzan kurang 10 menit, Sufyan As-Sauri yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa? As-Sauri. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sufyan As-Sauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dene biasa nih mujadi dene wong alim dari rapati wiridan kunane kuno wong alim rapati wiridan sinau ya mutolaah ya. Dan itu ya wiridan jeneng wiridane wong alim seperti itu. Ditanya, "Kenapa kamu gitu ya?" "Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Yaiku moro nanti diceluk." Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya dan dalam atau pembantu lah, khodim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Mus nyapu, nggih. Nara dipanggil ya rono, anggere teng nggih. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya, sebelum jam 7 sudah stamping. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya 'alal shalah. Ayo salat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangane buruhe wong fasik wae setempe sebelum dipanggil. Ini buruhe pangeran moro masjid ngenteni diceluk, malah ngenteni komat barang sebagian paham. Iku satu hal yang nyuwun sewu ndak baik. Nah, kenapa ndak apa-apa ya saking apikane pangeran, Ya sama ini kan gak apa-apa, mergo saking apikane pangeran. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdisu ke jokoyok budak sing elek. Moro majikane ngenteni diceluk. Kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita, kalau asar kenapa kita nunggu dipanggil? Harusnya stempe. Itu pikirannya Sufyan apa? Malah ini dilatih. Senajan toh kamu udah harus paling enggak siap-siap lah. Paling enggak apa? Siap-siap. Misalnya setelah adzan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudu dalam konteks mutahayyi' li sholat bahwa kita benar-benar siap. Makanya ya tadi kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat. Ketuanya dimanja untuk setoran. Rokok wae ana sing nyumetno. Ya ta ora? Keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Agar kebantah ditakoki. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding. Apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah digejolak pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad massal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam ngiyai ada masalah, memangnya badan narkoba enggak ada masalah. Jika kamu ngedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba enggak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, arep-arep ganjaranane pangeran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan? Terus pangeran ini apa-apaan? Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding wong wong dalem. Yo yo rada ngeri, tapi ya muga-muga disepuro pangeran. Delok rai-rai ngene iku melas nek kita wis. Dadi mulane kula nu seneng jenenge ngaji wis seneng. Wis kula anggap mawon. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya. Orang ngedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang enggak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang enggak diapresiasi Allah. Jadi kena ngeluh malah dibuli oleh pangeran. Gayamu jenggotan, gayamu raimu khusuk jebule. Cemen. Yo, wani kan yo. Sama-sama tak tukuh jas ya apa? Kowe enggak ana kowe kan. Engko nang keliru mah. Ora tau dejas. Malah nggonone kuwale. Aku ya kadang kepengin dadi gayane kadang-kadang ya kepengin. Gue menandingi di luar sana wong kok cek gayane ngono. Aku kadang-kadang kepengin kan. Mbak mobil ke si bukakno pintu ben di luar sana kan ya begitu. Sekali-kali kan ya kapan-kapan ya. Sopo ya seragam ya apa pas pampres. Nak kiai saya kan sana banser ya, gaya ya. Kalau bolak-balik agar pengajian, Gus dikal banser dak. Waduh malah bingung. Kalau nu kesuwen jadi sufi, jadi nganti nopo gak di selera kalau. Rada error kalau masalah selera nu rada masalah kalau. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, kira usah gede. Gus nuzon piye-piye di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhormat. Masa kira ridho ada orang soleh dilakukan apa? Terhormat. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja santai ge monggo mergo orientasinya akhirat sehingga ra kepikiran harga diri dunia duniawi yang legowo lo joko terus hasud kowe sufi gedeng kiai sing terhormat utek kok eleke ngono. Nggak sing seneng terhormat gedeng wong lo profil ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilmu. Ahlul ilmi kok dibaro ya ora usah kritik-kritikan ngono. Sampeyan ketemu pangeran lu sing selamat itu wong ikhlas tok. Wong ikhlas itu sing ra kecangkeman, paham ya? Biasa wae roh dunia biasa. Ya kula niku roh sampean wis biasa. Mbok salah mbok bener ya ora tak pikir biasa. Wah takok pangeran, hak lha salah kok mbok barno. Lah mun kertas wis mun jenengan tulis mun bakat salah. Salahmu mbek tulisamu apa salah di dhisik ndi? Dhisik tulisamu pancen wis. Rai salah wis ditulis ning lomah. Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalah. Ditulis bae pangeran. Lah sing nyelamet to piye? Wa andal ghafurur rahman, tapi aku pangeran sing akeh nyepu. Muga-muga kowe mlebu ngono. Mulane donga istighfar fa ghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pangeran karena Allah yang zat sing akeh napa nyepurane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepu. Nyepuran. Masyhur dengan Nabi Nabi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat engkau, rahmat engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk suarga. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nak ora wayahe dakwah yo rodok rapati di dhuwit, nak musim dakwah dhuwit akeh. Itu kan rodok profesi. Kowe gedeng yo kliru, piye-piye sing nyebar Islam yo sing jenis ngono iku. Wong sing jenenge ikhlas malah klunuk-klunuk ning omah. Repot menjen zaman akhir. Sing semangat rodok profesi, sing ikhlas modele terus klunuk-klunuk ning omah. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmati Allah menjadikan semua itu enggak masalah. Didadekno tetap di sepura Allah Subhanahu kata Allah. Melainkan Nabi nak ngendikan ya Nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. An-nasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Cek wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin azim. Dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya nyun seorang ikhlas itu kan dakwah ra gelem, wedi ra ikhlas. Tampil gak gelem, wedi ra ikhlas. Akhirnya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaikan. Sing ra ikhlas semangat, tapi uteke dhuwit. Nganti nak pengajian aduh, berapa? Satu titik. Wah, ndak sumbut, minimal 4 titik. Iku kelakuan dai tak kelakuan pedagang. Tapi kaya jumlah ngenyek kualat kan aku ya. Nah aku barnoe gak pati kualat aku to. Nah aku yo jongke gak level. Ngeritik ya butuh level. Batem ra cukup nak melok ngeritik. Ya sudah, tapi kamu enggak boleh benci piye-piye itu yang menyebarkan Islam. Tapi enggak usah kamu dukung tradisi itu ya sudah ben kersane pangeran. Kowe dukung wong ikhlas jebule tadi klunak-klunuk. Makanya Nabi masih mengkritik orang ikhlas pun masih dikritik wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang ikhlas pun pada bahaya yang coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas, kemudian dakwah ra gelem medira ikhlas, khutbah ra gelem medira ikhlas, mulang ra gelem medira ikhlas. Betapa agama ini menjadi kosong. Karena semua menarik diri untuk tidak ngambil sikap menyebarkan agama. Mergo jare cek ngaji bab ikhlas. Ya ora barbar. Utek wis elek ngaji. Ya sudah biasa saja. Yang biasa dakwah, profesi ya tetap dakwah. Engko nak panjenengane umat Nabi tetap ana ikhlase. Misalnya titik 4 ikhlas itu lumayan, no? Kira usah terus suudon. Kok mungkin ikhlas wong niku? Suudon haram dul. Yo jelas yo. Paham? Paham alhamdulillah. Paman mongko te sapane wong tabat tobat sapa man ila wa ta'ala taubatan kan tobat nasuhan kang bersih an samongko nglalekno sapa Allah wa hafizhi. Ing wong tukang loro sing jaga man sing terkenal ya jenenge Rogib. Mbok kok dara jenenge mbok konti ora roh. Oh Jawa rikawul ana kotane man wa fiqa al ardilan bumi-bumi kabeh dilalekno kullaha